biar situ tudoro hati lo sao lamang dukon hatani alamu ngatung godang namang gabusia dohot na mabay tari Pusu-pusu-pi tungsongan tahay pakilala aki Tungsongan iroh aki nang roh parsaki Tundao dungroh maho tulang buki Dibaheko Tuho sude nang hahura ngati Malo toho dahasunya Malalu honang diro ngati Lobisinyan Sudah nang hahura.